No Pinasia. kasih ya. Jagalah hati dan cinta untuk kita berdua, satu dalam tekad bersama berjuang demi untuk nama cinta. Selalu bersama dalam suka dan duka, merangkai cerita cinta yang indah setiap waktu. Bersama berdua selalu untuk selamanya. Terkadang kau tak mengerti betapa besar rasa ini. Perlu aku katakan kau milikku. Oh, kau takkan terjadi. Dirimu membuatku terlalu bersemangat, jalani hari-hariku dengan hebat. Kau tahu hidup tanpamu itu berat, denganmu aku kuat. Dan begitu ku berhenti untuk terus mencari, karena ku telah temukan pawang hati mengisi kesempurnaan hidup ini. Jangan kau pergi lagi. Dirimu membuatku terlalu bersemangat, jalani like.